Lanjutkan hadis yang ke-34. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqinu mautakum, talqinlah. Bimbinglah orang-orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pada hadis yang mulia ini terdapat syariat, disyariatkan untuk mentalqin al-muhtadir, mentalqin orang yang hendak mati, mau mati, mendekati ajal. Bukan orang-orang yang sudah mati, bukan orang-orang yang sudah mati, namun orang yang mendekati ajal. Talqin al-muhtadir, disyariatkan untuk mentalqin orang yang hendak meninggal dunia. Bentuk talqinnya dijelaskan oleh ahli ilmu, bisa diperintahkan, kita memerintahkan kepada orang yang tidak meninggal tadi untuk mengatakan kul, katakan la ilaha illallah, bisa dengan memerintahkan. Sebagian ulama merinci, kalau orangnya ragu-ragu atau berat mengucapkan atau kesulitan, maka diperintahkan. Nah, orang yang mengalami keraguan, perintahkan kul agar dia mantap, agar dia kokoh, ya, kokoh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu dengan membimbing, atau kita mengucapkan la ilaha illallah di dekat orang tersebut sehingga dia mengikuti. Jadi mencakup satu perintah, memerintahkan orang tersebut lihat kondisi. Jadi kita memerintahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah seperti Nabi SAW perintahkan kepada pamannya Abu Thalib, ya am, kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Atau yang kedua, ya, dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sisinya sehingga dia mengikutinya. Kalau dia tidak mengikuti, kita perintahkan, katakan la ilaha illallah. Nah, kemudian yang berikutnya, mautakum, yakni di sini maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin. Dalam dhamir khitab mautakum, orang-orang yang hendak mati di antara kalian, yakni kaum muslimin. Ini perkaranya wadih, jelas. Bahwasanya kita disyariatkan untuk mentalqin, membimbing orang yang hendak meninggal dunia dari kaum muslimin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang kafir, orang Yahudi, Nasrani? Jika hal tersebut memungkinkan, ada harapan dia mau mengucapkannya, maka hal demikian juga dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, merintahkan kepada pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Juga yang kedua, seorang Yahudi yang hendak meninggal dunia, yang selama ini dekat dengan Nabi, membantu Nabi, kemudian Nabi mengunjunginya dan menawarkan kepada dia untuk masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, dia pun menengok kepada ayahnya, ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, pada asalnya talqin ini diarahkan ke muslimin, namun jika di sana ada maslahat, ada harapan positif, harapan yang baik selain kaum muslimin, maka itu juga disyariatkan. Kemudian kenapa kita katakan mautakum di sini adalah al-muhtadir, orang yang tidak mati? Karena dalam prakteknya, yang pertama kali tentunya hadis yang di atas. Yang di atas kita pas itu. Idza matal insan inqata'a 'amaluh. Jika manusia mati, terputus seluruh amalannya. Terputus seluruh amalan. Hadis yang sebelumnya pas di atas itu. Kalau seorang sudah mati, maka terputus seluruh amalan, enggak ada faedahnya. Mau ditalkin di situ. Ya. Maka praktek yang ada dari Nabi SAW, demikian pula salafun salih dan seterusnya, adalah mentalqin al-muhtadir, orang yang hendak meninggal dunia. Bukan kemudian dari hadis ini dijadikan sebagai apa? Dalil ya, untuk melakukan kebid'ahan. Kebid'ahan yang ada. Ya, tahlilan misalnya. Karena di sini mengucapkan tahlil. Ya. La ilaha illallah. Enggak disyariatkan. Kemudian perkara berikutnya. Yang disyariatkan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena di sana ada keutamaan yang banyak. Keutamaan bagi orang yang mati dalam keadaan mengucapkan demikian. Dalam sebagian riwayat, ya, riwayat Ibnu Hibban, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannah. Siapapun yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah ketika mati. Nah, di sini menunjukkan keumuman muslim ataupun awalnya sebelumnya bukan muslim. Ya. Kemudian dia mengucapkan ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapapun yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah inda al-maut, ketika mati, dakhala al-jannata, dia pasti masuk surga. Yauman minad dahri, dalam satu hari kelak dia akan masuk surga. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, wa in asabahu, walaupun menimpa dia sebelum itu ma asabahu. Ya. Apapun yang menimpa, mungkin bisa di sebelumnya dia musyrik, kafir dan seterusnya, namun di akhir dengan kalimat la ilaha illallah, ya, selamat. Bagaimana Nabi SAW, alhamdulillahilladzi qad najjahu minan nar. Sungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tadi dari api neraka karena mengucapkan la ilaha illallah. Dalam lafaz yang lainnya, Nabi SAW mengatakan man mata, siapapun yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang mati dan tahu bahwasanya tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, dia masuk ke dalam surga. Dari sini juga menunjukkan disyariatkannya talqin dengan mencukupkan kalimat la ilaha illallah. Mencukupkan kalimat la ilaha illallah. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak mengapa tambahkan Muhammad Rasulullah. Namun Allah alamin suwab, yang zahir dengan mencukupkan kalimat la ilaha illallah, kecuali ya, kecuali kalau ya, orang tersebut sebelumnya adalah dari kalangan orang kafir. Namun mencukupkan dengan apa yang disebut dalam hadis ini yakfi, cukup. Di sini juga terdapat bimbingan dan arahan dari Nabi SAW bahwasanya talqin itu dengan kalimat ini secara sempurna, la ilaha illallah, dengan talqin yang sempurna, bukan dengan apa? Lafzul jalalah saja. Ini sebagian kaum muslimin, terutama dari kalangan sufiin. Kaum sufiin. Enggak usah mengucapkan la ilaha illallah lah, kenapa? Nanti khawatir kalau sampai la ilaha mati. Akhirnya mereka karena kebatilan yang ada cukup mengatakan Allah, Allah. Maka kalau kita mengerti, bisa jadi saudara kita, kerabat kita ada yang semacam itu, ya. Nalkin orang cukup dengan apa? Allah, Allah, Allah. Nalkinnya dengan ini, dengan lengkap, la ilaha illallah, dengan talqin yang lengkap. Wallahu a'lam bissawab. Adapun terkait dengan talqin yasin, ya, lakinu mautakum yasin, talqinlah, ini bacakanlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan surat yasin. Hadis yang berbicara tentang masalah ini hadisnya lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Sebagian ahli ilmu karena mungkin menilai bahwa hadisnya itu bisa dijadikan hujah, beramal dengan hadis ini. Namun yang benar tidak diamalkan hadis tersebut. Dan bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya hal tersebut termasuk kebid'ahan membaca surat Yasin di hadapan orang yang hendak meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.